Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, pada pertemuan terakhir kita pembahasan fiqh muyassar, kita telah sampai pada pembahasan al-istihadah, darah istihadah, darah wanita yang ketiga, yaitu adalah al-istihadah. Telah kita ketahui pula bahwa darah istihadah beda dengan darah haid. Darah istihadah tidak sama dengan darah haid. Darah haid adalah darah yang sehat. Adapun darah istihadah, ia adalah darah sakit, darah yang keluar dari urat, bukan darah yang keluar dari rahim. Dan hukumnya pun beda antara darah haid dengan darah istihadah. Darah haid, wanita yang mengalami darah haid, berlaku padanya hukum-hukum haid. Tidak boleh melakukan salat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh untuk digauli, dan seterusnya. Adapun wanita yang mengalami al-istihadah, keluar darah al-istihadah, maka dia hukumnya dihukumi dengan hukum wanita yang suci. Wanita yang suci, dia masih tetap melakukan sholat, masih tetap melakukan puasa, dan seterusnya, seperti wanita suci yang lain. Kemudian qala al-muallif hafizahullah ta'ala, kita selesaikan sedikit tentang sisa dari pembahasan darah al-istihadah. Qala wal-mustahabatu laha thalathu halatin. Wanita yang mengalami istihadah itu memiliki tiga keadaan. Wanita yang mengalami darah istihadah memiliki tiga keadaan. Apa keadaan yang pertama? Qala al-halatul ula an takuna laha 'adatun ma'rufah. Seorang wanita yang memiliki adat, kebiasaan yang dikenal. Dia memiliki kebiasaan haid, adat kebiasaan kapan datangnya haid. Kemudian haid tersebut berlangsung selama beberapa hari. Dia tahu kebiasaan dia haid, misalnya biasanya dia haid pada awal bulan sampai tanggal 6. Dia tahu kebiasaan dia seperti ini. Maka qala an takuna laha 'adatun ma'rufah. Seorang wanita yang memiliki kebiasaan yang dia kenali. Ma'lumatun bi'an takuna muddatul haidi ma'lumatun ladaiha qabla al-istihadah. Yaitu dia mengetahui masa haidnya sebelum datangnya darah istihadah. Dia tahu masa haid dia sebelum keluarnya darah istihadah. Maka ini keadaan yang pertama, seorang wanita yang dia memiliki kebiasaan haid yang dia kenali. Kemudian haid tersebut dan keluar setelahnya darah istihadah. Sudah kita telah bahas pada pertemuan yang lalu perbedaan antara darah haid, darah istihadah. Maka keadaan orang wanita yang pertama ini, yaitu hukum dia adalah fahadhihi tajlisu qadra adatiha. Maka dia menahan diri selama masa haidnya, selama masa kebiasaan haidnya. Wa tada'u sholata wa siyama wa tu'addu haidan. Dan selama masa haid dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan teranggap sebagai wanita yang haid. Itu jika telah datang masa haid yang dia kenali tersebut. Fa idzan tahat 'adatuha. Namun ketika telah selesai adat dan kebiasaan masa haid dia, maka Yang wajib bagi dia adalah mandi, iqtasalat wa shallat, mandi dan melakukan salat. Wa addat ad-damu al-khariju dama istihadatin. Kemudian jika ada darah yang keluar setelah selesainya masa haid dia, dia memiliki masa haid yang dia kenali. Wanita tahu dia masa haidnya biasanya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi sampai tanggal sekian dia ternyata masih keluar darah, masih keluar darah. Tapi dia tahu adat dia tanggal 1 sampai tanggal 6 atau tanggal 1 sampai tanggal 7. Kebiasaan dia memang haidnya antara tanggal 1 sampai tanggal 7, setiap bulannya demikian. Jika demikian, maka dia hanya menahan sholat dan puasa selama masa haidnya saja. Adapun jika sudah masuk hari ketujuh dan setelahnya, tetapi masih keluar darah, maka darah itu dianggap sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah, darah yang rusak, bukan darah haid. Tidak teranggap sebagai darah haid. Itu adalah darah yang biasa, darah biasa, bukan darah najis, bukan darah haid. Maka darah yang keluar setelah masa haid dia itu dianggap sebagai darah istihadhah, dan dia mandi, tetap mandi dan melakukan sholat puasa sebagaimana halnya orang yang suci. Kenapa? Karena darah yang keluar setelah masa haid dia itu dianggap sebagai darah istihadhah. Hal itu berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, kepada Ummu Habibah, qala umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ghtasili wa salli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah, umkuthi, yakni tahanlah dirimu selama masa haidmu, selama haidmu menahanmu, yakni tahanlah, duduklah kamu, jangan melakukan salat, jangan melakukan puasa selama masa haidmu, selama masa haidmu. Tsumma ghtasili wa shalli. Kemudian setelah itu, jika sudah selesai masa haidmu, kemudian mandilah dan salatlah. Mandilah dan salatlah. Maka hadis ini menunjukkan berarti darah yang keluar di luar kebiasaan haid dia, jika ada darah yang keluar di luar kebiasaan haid dia, maka itu dianggap sebagai darah istihadhah. Dengan ciri-ciri yang berbeda dari darah haid, sudah kita bahas antara darah haid dari darah al-istihadhah. Ini keadaan wanita yang pertama, dia mengenali kebiasaan haidnya. Maka jika masa haidnya sudah selesai tetapi masih ada darah yang keluar, berarti darah yang keluar ini dianggap sebagai darah istihadhah. Kemudian keadaan wanita yang kedua, qala al-halatu tsaniyah idza lam takun laha 'adatun ma'rufah. Seorang wanita, ini keadaan wanita yang kedua, idza lam takun laha 'adatun ma'rufah. Seorang wanita dia tidak memiliki kebiasaan adat, kebiasaan haidnya. Dia tidak tahu, tidak menentu. Haid dia tidak menentu. Terkadang bulan ini dia haidnya awal bulan, kemudian bulan depan, pertengahan bulan. Tidak menentu, tidak sebagaimana orang yang pertama tadi, tidak sebagaimana wanita yang pertama. Wanita yang pertama tahu dia masa haidnya teratur, tapi ini wanita yang kedua tidak teratur masa haidnya. Termasuk juga yang orang yang tidak teratur, yaitu seperti orang yang lupa. Lupa dia kapan biasa haid dia. Wanita yang lupa kapan biasa haid dia. Maka jika demikian keadaannya, maka wanita ini harus mengamalkan at-tamyiz, harus melakukan at-tamyiz, mencari perbedaan, melihat darah. Yani dia lihat darahnya, apakah itu darah yang bersifat darah istihadhah, darah haid atau bukan. Jika sifat-sifat darah yang keluar adalah sifat darah haid, maka itu teranggap sebagai darah haid. Namun jika sifat-sifat darah yang keluar itu bukanlah sifat darah haid, maka itu bukan teranggap sebagai darah haid. Jadi jika wanita yang tidak tahu kebiasaan haidnya, atau wanita yang lupa kebiasaan haid dia, maka dia melakukan at-tamyiz, dia melakukan at-tamyiz. Dia melakukan pembedaan, pembedaan. Dia melihat darahnya sendiri. Apakah darah ini sifat-sifatnya sebagai sifat darah haid atau tidak? Jika sifat-sifat darah yang keluar adalah sifat-sifat darah haid, dia berwarna agak kehitaman, berbau, yang bau, kemudian kental, berbau amis, kental, kemudian keluarnya tidak membeku, maka berarti jika demikian berarti ini sifat darah haid, dianggap sebagai darah haid. Nah, baik, kita baca keadaan yang kedua, yaitu wanita yang tidak mengetahui kebiasaan haidnya, atau dia lupa kebiasaan haidnya, kebiasaan haid per bulan dia lupa, tetapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang bukan darah haid yang keluar dari diri dia. Seperti misalnya darah haid bi an yakuna aswadan aw thakhinan aw lahu raihatan. Seperti misalnya sifat darah haid itu berwarna hitam atau kental atau memiliki bau yang amis. Jika seperti ini sifat-sifat darah yang keluar dari dia, maka dia teranggap sebagai wanita yang haid, teranggap sebagai wanita yang haid. Tetapi jika sifat darah yang keluar dari dia bukan seperti sifat darah haid, maka dia teranggap sebagai wanita yang istihadhah. Qalu al-baqi yahmilu sifat al-istihadhah. Dan darah yang lain, misalnya setelah selesai darah haid dia, kemudian keluar lagi darah yang lain yang sifatnya adalah sifat darah istihadhah. Sifat darah istihadhah apa? Yaitu damun ahmar. Darah istihadhah itu sifatnya sama seperti darah yang keluar dari tubuh manusia, seperti luka biasa. Tidak ada aromanya, warnanya merah, tidak seperti darah haid. Maka jika yang keluar adalah sifat darah istihadhah, maka dalam keadaan yang seperti ini dia dihukumi dengan wanita yang istihadhah, dia tetap suci. Maka dikembalikan semua itu dengan at-tamyiz, dikembalikan kepada at-tamyiz, pembeda. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Idza kana damul hayd fa innahu aswadun yu'raf." Jika darah yang keluar itu adalah darah haid, maka darah haid itu diketahui warnanya hitam. Sudah diketahui sifat-sifatnya. Jika demikian, fa'amsiki 'anish shalah, maka tahanlah dari salat, jangan kau lakukan salat. Fa idza kana al-akhiru fatawaddai, tetapi jika darah yang keluar itu bukan darah yang berwarna hitam, yakni bukan darah yang memiliki sifat darah haid, maka berwudulah kamu dan salatlah, wasalli fa innama huwa 'irqun, dan salatlah, karena sesungguhnya yang keluar itu adalah darah irq, darah yang keluar dari urat. Darah yang keluar dari urat, bukan darah haid. Inilah keadaan wanita yang kedua yang mengalami al-istihadhah, yang mengalami darah istihadhah. Tadi wanita yang pertama, dia memiliki kebiasaan haid yang dia ketahui kebiasaannya. Maka jika ada darah keluar pada masa kebiasaan haid dia, jika ada darah keluar pada masa kebiasaan haid dia, maka darah tersebut teranggap sebagai darah haid sampai selesainya masa haid dia, sampai selesainya kebiasaan masa haid dia. Jika masih keluar darah, berarti darah yang lebih dari masa kebiasaan haid dia itu teranggap sebagai darah istihadhah. Ini wanita yang pertama. Keadaan wanita yang kedua, yaitu dia tidak memiliki kebiasaan yang dia hafal. Dia tidak hafal kebiasaan haidnya, tidak teratur haidnya. Atau dia lupa kapan kemarin haid, dia lupa, tidak memiliki kebiasaan haid. Maka di sini yang harus dia lakukan, jika keluar darah, yang harus dia lakukan adalah membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Darah haid sifatnya itu tadi berwarna hitam, bau amis, kental, dan jika keluar maka dia tidak membeku. darah haid itu kalau keluar dia tidak membeku, beda dengan darah biasa. Darah biasa jika keluar dia akan membeku. Baik, kemudian keadaan yang ketiga. Qala al-hala ats-tsalitsah. Idza lam takun laha 'adatun wala sifatun tamayyaza bihal haid. Tamayyaza bihal haid min ghairihi. Keadaan yang ketiga yaitu seorang wanita yang dia tidak memiliki kebiasaan haid. Dia haidnya tidak teratur. Tidak teratur seperti keadaan wanita yang kedua tadi, tidak memiliki kebiasaan haid yang teratur. Dan juga wala sifatan tamayyaza bihal haidu. Dan juga wanita ini tidak memiliki sifat-sifat darah haid yang keluar, atau dia tidak bisa membedakan. Wanita ini tidak bisa membedakan darah yang keluar dari dia. Ada seorang wanita yang dia tidak tahu kebiasaan haid dia, tidak teratur masa haid dia. Dan juga dia tidak tahu darah yang keluar dia itu tidak bisa dia membedakan. Tidak bisa dia membedakan antara darah haid atau darah istihadhah. Bercampur. Ada sedikit merah, ada sedikit hitam. Tidak terlalu bau. Tidak jelas. Dia tidak bisa membedakan dengan yakin. Dia tidak bisa menentukan ini darah haid. Karena sifat darah itu bercampur. Dia bingung. Tidak jelas-jelas sifat darah haid yang hitam warnanya atau berwarna hitam, lebih kehitaman, bau amis, dan sifat-sifat darah haid yang lainnya. Tidak, tetapi dia darahnya bercampur. Dia tidak bisa membedakan antara apakah ini darah haid atau tidak. Maka apa yang dilakukan oleh wanita yang seperti ini? Maka di sini yang harus dia lakukan adalah jika keluar darah dari dia dalam keadaan dia tidak tahu kebiasaannya, kemudian juga dia tidak bisa membedakan antara darah yang keluar itu darah haid atau tidak, dia tidak bisa membedakan. Maka yang harus dia lakukan pada kondisi yang seperti ini adalah fahadhihi tajlisu ghalibal haid sittan aw sab'an. Maka yang harus dia lakukan adalah menahan diri dari sholat dan berpuasa selama keumuman haidnya wanita yaitu 6 atau 7 hari. Yaitu maka wanita yang keadaan ketiga ini, yang memiliki keadaan yang ketiga ini, dia harus menahan diri. Dia terhukumi sebagai wanita yang haid. Terhukumi sebagai wanita yang haid selama 6 atau 7 hari. Karena inilah kebiasaan adat wanita yang haid, yaitu selama 6 atau 7 hari. Jika masih keluar darah lebih dari 7 hari atau 6 hari, maka wa ma ba'da hadhihi al-ayami min ad-dami yakunu damu istihadatin taghsiluhu. Adapun darah yang keluar setelah 7 hari lebih masih keluar darah, maka darah yang keluar tersebut teranggap sebagai darah istihadhah. Istihadhah yang suci, darah istihadhah yang tidak ada pengaruhnya terhadap wanita tersebut. Dia mandi dan dia melakukan sholat seperti halnya keadaan wanita suci yang lain. Ini keadaan wanita yang ketiga. Jadi wanita yang ketiga, dia tidak teratur masa haidnya, kemudian pula tiba-tiba darah keluar dari dia. Dia melihat, dia mau membedakan antara darah yang keluar dari dia ini apakah darah haid atau darah istihadhah. Tetapi dia tidak bisa membedakan karena darahnya bercampur. Tidak bisa dia membedakan apakah ini betul-betul darah haid atau tidak. Maka kata muallif di sini, apa yang harus dia lakukan yaitu dia menahan diri selama 6 atau 7 hari sebagaimana kebiasaan wanita haid yang lainnya mengalami masa haid, yaitu sekitar 6 atau 7 hari. Jika lebih masih keluar darah 7 hari masih keluar darah lebih dari 7 hari, maka darah yang keluar tersebut teranggap sebagai darah istihadhah. Tidak mempengaruhi dia, dia tetap melakukan salat dan seterusnya. Maka ketika sudah 7 hari dia mandi dan tidak menganggap darah yang keluar setelahnya. karena darah yang keluar setelahnya itu adalah darah istihadhah. Inilah tiga keadaan wanita yang mengalami darah istihadhah. Keadaan yang pertama, ana ulangi, dia memiliki kebiasaan haid yang dia kenali. Maka jika keluar darah pada masa kebiasaan haid dia, berarti itu adalah teranggap sebagai darah istihadhah sampai selesai masa kebiasaan haid dia. Jika masih keluar setelah selesai masa kebiasaan haid dia, maka darah yang masih keluar setelah selesainya kebiasaan haid dia, maka ini dianggap sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah itu bukan darah haid, itu darah suci. Seseorang masih wanita boleh melakukan sholat dan melakukan puasa dan melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh wanita yang suci. Ini keadaan yang pertama. Adapun keadaan yang kedua, yaitu wanita yang dia tidak memiliki kebiasaan haid. Dia tidak haid, dia haidnya tidak teratur. Dia, atau dia tidak hafal kebiasaan haidnya. Maka jika keluar darah dari dia, maka dia harus mengamalkan pembeda. Dia harus melihat darahnya, dibedakan. Jika bisa dibedakan antara darah haid dari yang bukan darah haid, maka dia beramal dengan tamyiz tadi. Dia beramal dengan tamyiz, membedakan tadi. Jika itu yang keluar dari darah haid, maka dia menahan diri. Tetapi jika sudah selesai dan yang keluar ternyata dilihat lagi bukan darah haid yang keluar, berarti sudah selesai dari darah haid, dari haidnya dia. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu dia tidak memiliki kebiasaan dan juga dia tidak bisa membedakan. Darah dia bercampur, tidak bisa dia bedakan antara darah haid atau bukan darah haid. Maka di sini dia teranggap sebagai wanita yang haid selama 6 hari atau 7 hari. Adapun jika masih keluar lebih dari 7 hari, maka itu teranggap sebagai darah istihadhah dan dia tetap melakukan sholat seperti halnya orang-orang yang suci. Hal itu berdasarkan, yakni keadaan yang ketiga ini, keadaan yang ketiga ini berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsin radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Innama hiya rakbatun minasyaitan," sesungguhnya darah istihadhah itu adalah darah rakbah. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud rakbah itu adalah dorongan, gangguan dari syaitan. Darah istihadhah itu kadang-kadang itu dorongan, gangguan dari syaitan, sehingga wanita merasa bingung, terganggu dia dengan keluarnya darah ini, membingungkan dia. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, kata Rasul, maka lakukanlah haid, yakni anggaplah itu sebagai darah haid selama 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu mandilah. Fa idza istanqati fa shalli wa shumi wa sumi. Kemudian setelah kau suci, maka salatlah dan berpuasalah. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena itu telah mencukupimu. Karena hal itu telah mencukupimu. Wa ma'na raqdatun minasyaitan, ma'na raqdatun minasyaitan ay daf'atun, ay ya'ni daf'ah, ya'ni daf'atun, ya'ni dorongan dari syaitan. Syaitan yang menggerakkan keluarnya darah istihadhah tersebut. Ay inna syaitana huwa alladhi harraka hadzal dam. Maksudnya syaitanlah yang mengairkan, yang menggerakkan keluarnya darah istihadhah ini agar mengganggu keadaan wanita yang hamil tadi, wanita yang sedang mengalami istihadhah tadi. Dia terganggu, membingungkan darah istihadhah tersebut, karena itu adalah gangguan dari syaitan. Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan al-istihadhah. Kemudian ada sedikit permasalahan terkait al-istihadhah. Apa hukum menggauli wanita yang mengalami al-istihadhah? Apa hukum menggauli wanita yang istihadhah? Istihadhah berbeda dengan haid, telah kita jelaskan. Istihadhah itu wanita yang masih suci, dia suci. Apa hukum menggauli wanita yang istihadhah? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan makruh hukumnya, dibenci. Tapi pendapat yang benar dan pendapat yang sahih Walqaulur rajih huwa yajuz, boleh hukumnya menggauli wanita yang keluar darah darinya, darah istihabah, wanita yang mustahabah. Inilah pendapat kebanyakan para fuqaha. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan hal itu, bahwa wanita yang keluar darah istihadah itu adalah wanita yang suci. Wanita yang suci, tidak seperti wanita yang haid. Wanita yang istihadah boleh dia sholat, malah wajib dia untuk melakukan sholat. Gak boleh dia meninggalkan sholat. Dia juga melakukan puasa dan berlaku hukum-hukum wanita suci bagi dia. Maka boleh pula wanita tersebut untuk digauli sebagaimana halnya wanita yang suci. Inilah pendapat mayoritas para fuqaha. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "As-sahihu annahu yajuzu wad'ul mustahadati." Yang benar bahwa boleh seseorang untuk menggauli istrinya yang sedang mustahadah. Kemudian di antara permasalahan tentang al-istihadah, yaitu apakah harus bagi wanita yang keluar darah istihadah dari dia untuk berwudu setiap kali melakukan salat, apakah harus bagi wanita yang mustahabah untuk berwudu setiap kali ingin mengerjakan salat? Ada tiga pendapat dari pendapat ahlul ilm. Dan sebab perselisihan pendapat ini adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dalam lafaz hadis Aisyah ini terdapat Rasulullah SAW mengatakan wa tawaddai likulli shalah. Rasul mengatakan kepada wanita yang haid, dan wudhulah kamu setiap kamu hendak mengerjakan salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu pendapat pertama, mereka mengatakan berdasarkan hadis ini, maka wajib bagi wanita yang haid, wanita yang mengalami istihadah, wanita yang mengalami darah istihadah, untuk melakukan salat, untuk melakukan wudu setiap kali dia ingin mengerjakan salat, baik salat sunnah, salat wajib. Setiap kali dia mau melakukan salat, maka dia harus melakukan al-wudu. Tidak boleh dia salat tanpa wudu. Walaupun dia masih suci, walaupun dia belum batal wudunya. Misalnya dia salat zuhur, wudu untuk salat wajib. Kemudian selesai salam, zikir, kemudian setelah itu dia ingin mengerjakan salat sunnah. Maka dia menurut pendapat yang pertama, dia harus untuk wudu lagi untuk salat sunnah. Setiap kali ingin melakukan salat yang salat satu jenis salat, dia harus wudu setiap kali satu kali salat, yakni setiap kali satu kali jenis salat. Ini pendapat pertama, yaitu berdasarkan hadis wa tawaddai likulli shalah, dan wudulah kamu setiap kali kamu hendak mengerjakan salat. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa perintah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang ada dalam hadis Aisyah ini itu khusus pada salat wajib saja. Adapun salat sunnah maka tidak perlu untuk wudu. Ini pendapat yang kedua. Jadi wanita yang istihadah menurut pendapat yang kedua, dia wajib untuk melakukan wudu setiap kali mau melakukan salat yang hukumnya wajib, salat lima waktu. Khusus pada salat lima waktu. Adapun salat-salat selain salat lima waktu, salat sunnah, salat duha, salat malam, salat witir, salat sunnah qobliyah atau salat sunnah ba'diyah, itu tidak diwajibkan bagi dia untuk berwudu. Kenapa? Karena yang dimaksud perintah di sini yaitu khusus untuk pada salat-salat wajib saja. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama dan yang kedua, yaitu mereka mengatakan wajibnya seorang wanita yang istihadah jika dia mau melakukan salat untuk melakukan wudu terlebih dahulu. Apa dalil landasan pegangan mereka. Dalil mereka adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasul di antara lafaz hadis tersebut, Rasul mengatakan, "Wa tawaddai, wudhulah kamu ketika kamu hendak mengerjakan salat." Adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib bagi wanita yang istihadhah, bagi wanita mustahadhah, bagi al-mustahadhah, tidak wajib bagi dia untuk berwudu setiap kali salat. Loh, kenapa tidak wajib padahal Rasul mengatakan wa tawaddai li kulli shalah? Mereka mengatakan lafaz hadis tersebut adalah dhaif. Lafaz hadis yang ada dalam Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, lafaz hadis wa tawaddai li kulli shalah, ini lafaz yang syadz, dia lafaz yang sendirian. Kalau kita lihat rawi-rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, ada beberapa rawi seluruhnya meriwayatkan tanpa menggunakan lafaz wa tawaddai li kulli shalah. Tiba-tiba ada satu rawi dia menyebutkan lafaz wa tawaddai li kulli shalah. Jadi menurut pendapat yang ketiga tidak wajib, karena lafaz wa tawaddai li kulli shalah, perintah wudu untuk bagi wanita mustahabah untuk salat, ini tidak sah, tidak sahih sampai Rasul SAW. Ini bukan ucapan Nabi. Kita tahu dari mana? Karena kita lihat jalur periwayatan hadis. Jalur periwayatan hadis, ada beberapa rawi menyebutkan tawaddai li kulli shalah itu tidak ada. Mereka tidak menyebutkan, tapi tiba-tiba ada sebagian kecil yang menyebutkan wa tawaddai li kulli shalah. Maka menunjukkan ini lemah. Menunjukkan lafaz tersebut adalah lafaz yang sendirian dan lemah. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan, "La na'lamu ahadan qala hadzal lafza illa Hammad bin Salamah." Kami tidak mengetahui yang meriwayatkan lafaz wa tawaddai, lafaz perintah untuk wudu setiap kali salat bagi wanita yang istihadhah, kami tidak mendapati seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kecuali seorang yang bernama Hammad bin Salamah. Kecuali dia yang meriwayatkan lafaz seperti ini. Yang lainnya tidak, kata Al-Imam An-Nasa'i. Demikian pula Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mendhaifkan lafaz ini. Al-Imam Muslim beliau mendhaifkan perintah wudu bagi wanita yang istihadhah setiap kali hendak melakukan salat. Sehingga ketika Al-Imam Muslim menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Imam Muslim sepakat terhadap apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari kecuali lafaz hadis yang terakhir wa tawaddai, lafaz hadis perintah wudu bagi orang yang mustahabah jika dia ingin melakukan salat. Kata Al-Imam Muslim, "Saya sengaja menghapus sebagian lafaz hadis ini." Kata Al-Imam Muslim, beliau menyebutkan hadis yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau menyebutkan juga, kemudian Al-Imam Muslim mengatakan di akhir hadisnya, Al-Imam Muslim mengatakan, "Wa fi hadithi Hammad harfun tarakna dzikruhu." Dan pada hadis yang dari jalur Hammad ada sebagian huruf, sebagian kata yang sengaja kami buang, yang sengaja kami tinggalkan. Maksudnya, yakni karena lafaz tersebut di sisi Al-Imam Muslim tidaklah sahih. Dan inilah pendapat yang sahih bahwa tidak wajib bagi wanita yang mustahabah, wanita yang keluar darah istihabah, untuk berwudu setiap kali dia hendak mengerjakan salat. Tidak wajib bagi dia untuk berwudu setiap kali dia hendak mengerjakan salat. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Malik, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga dipilih oleh Ibn Rajab. Kata Imam Ibn Rajab dalam syarah beliau di Fathul Bari, Imam Rajab mengatakan, "Innal ahaditha," Ibn Rajab memiliki syarah Sahih Bukhari. Beliau menyamakan dengan Fathul Bari. Ibn Rajab, beliau mengatakan, "Sesungguhnya hadis-hadis yang memerintahkan untuk berwudu bagi wanita yang istihadhah, untuk berwudu setiap kali salat, itu adalah hadis-hadis yang terbentur, berbenturan, berbenturan periwayatannya. Wa mu'allalah, dan banyak lemah kelemahannya. Maka pendapat yang sahih bahwa tidak wajib bagi wanita yang istihadhah untuk berwudu setiap kali dia melakukan salat, tetapi itu sunnah dan boleh, bagus jika dia ingin melakukannya. Tetapi adapun permasalahan wajib atau tidak wajib, maka hukumnya tidaklah wajib. Dan juga karena wudu yang dilakukan oleh wanita mustahabah ini tidak memberikan manfaat bagi dia, tidak memberikan manfaat bagi dia. Dia mau wudu atau tidak wudu, darah dia tetap masih ngalir, darah dia tetap keluar. Dia mau wudu atau tidak wudu, darah dia tetap keluar. Namanya wanita yang mengalami pendarahan istihadhah, maka darahnya itu tidak tentu keluarnya, kadang keluar terus. Jika dia ingin melakukan sholat, kemudian dia berwudu, nunggu berhenti, tidak demikian. Maka ini memberatkan si wanita tadi. Karena wudu atau tidak wudu itu tidak bermanfaat bagi si wanita. Hal itu si wanita yang istihadhah. Hal itu juga seperti orang yang mengalami sakit atau mengalami gangguan air kencing misalnya, gangguan buang air. Dia terus keluar terus tetesan air kencing dari dia. Dia tidak bisa nahan, tidak bisa ditahan. Keluar najis dari dia terus. Maka di sini para ulama menyebutkan orang yang seperti ini keadaannya, dia tetap melakukan sholat, tetap dia melakukan sholat walaupun tanpa berwudu, walaupun tanpa berwudu. Karena kondisi dia sudah darurat, sudah darurat. Dan wudu yang dilakukan oleh dia itu sama saja, dia masih mengeluarkan najis dalam keadaan dia berwudu, tidak mengangkat sucinya dia. Tetapi jika dia ingin berwudu, maka itu lebih utama, karena lebih meringankan najis atau hadas yang ada pada dia. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah wajib bagi wanita istihadhah untuk mandi setiap kali sholat? Apakah wajib bagi wanita mustahabah untuk mandi setiap kali sholat? Jawabannya, tidaklah wajib bagi wanita istihadhah untuk mandi setiap kali sholat. Hanya saja sunnah, hanya saja sunnah. Mandi wajib itu hukumnya wajib bagi orang junub, bagi wanita yang haid. Bagi junub dan haid wajib mandi kalau sudah selesai. Tetapi kalau istihadhah tidak ada dalil yang mewajibkan mandinya mereka. Tetapi hukumnya sunnah, hukum mandi wanita yang istihadhah jika dia ingin melakukan sholat, hukumnya sunnah. Dan yang lebih utama, lebih utama jika dia ingin mandi, maka caranya sebagaimana hal itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, caranya dia satu kali mandi untuk dua sholat, satu kali mandi untuk dua sholat yang bisa dijamak, yang bisa dijamak. Misalnya dia mau melakukan sholat zuhur, dia wanita istihadhah, keluar dari istihadhah dari dia. Jika dia mau mandi, maka itu sunnah. Tetapi caranya demikian, dia mandi, kemudian dia menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar. Sholat asar digabung. Caranya gimana? Sholat duhur diakhirkan sampai waktu terakhirnya, dan sholat asar dimajukan pada akhir waktu sholat duhur. Ini cara wanita istihadhah jika dia ingin melakukan yang sunnah. Jika dia ingin mandi dan melakukan perkara yang sunnah, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan, jika dia ingin mandi, maka mandi untuk dua kali sholat. Sholat duhur diakhirkan sampai akhir waktu, sampai mepet dengan akhir waktunya. Adapun sholat asarnya dimajukan pada akhir waktu sholat zuhur. Dua-duanya dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Setelah selesai melakukan sholat zuhur 4 rakaat, baru dia berdiri lagi melakukan sholat asar 4 rakaat. Demikian pula maghrib dan isya, satu kali mandi untuk dua kali sholat, untuk dua sholat. Dia mau sholat maghrib dan isya dengan mandi, maka yang sunnah dia mandi, kemudian dia tidak melakukan sholat maghrib di awal waktu, tetapi mengakhirkan sholat maghrib sampai mendekati waktu isya. Sudah akhir-akhir waktu sholat maghrib, Nah, baru saat itu dia melakukan salat maghrib dan digabung dengan isya. Digabung dengan isya-nya dimajukan pada waktu akhir salat maghrib dengan satu kali mandi. Hal itu berdasarkan hadis Asma binti Hubaysh yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan itu dalam Sahih Al-Musnad. Qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha an tu'ajjil al-'asra wa tu'akhir adh-dhuhra wa taghtasila lahumā ghuslun. Rasulullah sallallahu memerintahkan Asma binti Hubaysh untuk tu'ajjil al-'asr, untuk mengedepankan melaksanakan waktu asar di kedepankan waktu akhir adh-dhuhr wa tu'akhir adh-dhuhr, dan diakhirkan waktu salat zuhur. Wa taghsil lahumā ghuslun. Wa taghsil lahumā ghuslun, dan Rasul memerintahkan mandi untuk dua salat zuhur dan asar tadi satu kali mandi, yaitu dengan cara mandi kemudian mengakhirkan zuhur pada akhir waktu dan mengedepankan asar di awal, di akhir waktu zuhur. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah terkait masalah haid, apa hukum, apakah orang yang menggauli istri yang haid, apakah orang yang menggauli istri yang sedang haid diwajibkan atasnya kafarah sebagaimana halnya orang yang berpuasa, sebagai halnya orang yang berpuasa. Apakah orang yang menggauli istrinya yang sedang haid, kita tahu bahwa wanita jika haid tidak boleh digauli, tetapi jika digauli apakah tentunya dia kena dosa, tetapi apakah wajib bagi dia untuk membayar kafarah, membayar denda, seperti puasa misalnya. Seorang di bulan Ramadan menggauli istrinya pada bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah, membayar denda. Apakah ini sama seperti wanita haid? Wanita haid digauli oleh suaminya, padahal itu dilarang. Apakah dia terkena kafarah, wajib bagi dia untuk membayar kafarah? Ini khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa tidak ada kafarah bagi dia. Tidak ada kafarah bagi dia, dan wajib bagi dia adalah untuk bertaubat. Wajib bagi dia untuk bertaubat, namun tidak ada kafarah bagi dia. Inilah pendapat mayoritas para ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan juga Abu Hanifah, Al-Syafi'i, Wabnu Qudamah, dan juga kebanyakan Ahlul Ilm. Adapun jawaban tentang hadis, jadi di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan wanita yang haid jika digauli maka harus untuk membayar kafarah. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sah. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah boleh menggauli istri yang sudah suci dari haid tapi belum mandi? Istri haid, kemudian selesai haid, sudah enggak keluar lagi darah haid, tapi dia belum mandi, apakah boleh digauli dalam kondisi dia suci tapi dia belum mandi? Dia udah enggak haid lagi tapi belum mandi. Apa hukumnya? Khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa tidak boleh bagi dia untuk menggaulinya sampai dia mandi terlebih dahulu. Tidak boleh dia menggaulinya sampai dia mandi terlebih dahulu. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurun." Kata Allah, "Janganlah kalian menggauli mereka, mendekati mereka sampai mereka suci." Kemudian kata Allah melanjutkan, "Fa idza tataharna," jika mereka telah bersuci. Menunjukkan syarat. "Fa idza tataharna," jika mereka telah bersuci, "fa'tuhunna min haitsu amarakumullah," maka datangilah mereka, gaulilah mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa wanita yang haid dia sudah suci tetapi belum mandi, masih belum boleh untuk digauli sampai kata Allah fa'idha tatoharna, jika mereka sudah bersuci, sudah tatoharn, para mufassirin mengatakan jika yakni faida iqtasalna, jika mereka sudah mandi, sudah bersuci, maka datangilah mereka, gaulilah mereka seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat yang sahih. Maka tidak boleh wanita yang haid jika dia sudah suci tetapi dia belum mandi, tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi terlebih dahulu. Dengan ini kita telah selesai pembahasan permasalahan al-haid wan nifas dan juga al-istihadah, permasalahan darah-darah yang keluar dari wanita. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, mungkin ba'dal Eid al-Adha, kita masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu tentang pembahasan kitabus shalah. Ila huna wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.